Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. InsyaAllah malam ini akan kita lanjutkan membaca kembali tafsir As-Sa'di, insyaAllah sampai pada surat Al-Buruj. Pada pertemuan terakhir kita telah membaca sebagian tafsir dari surat Al-Buruj. Insyaallah malam ini akan kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala, berkata rahimahullah ta'ala yaitu Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Walamma dzakara uqubatadz dzalimin, maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala telah selesai menyebutkan hukuman atau balasan orang-orang yang berbuat zalim, itu pada ayat sebelumnya ketika Allah menyebutkan ayat sebelumnya innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq, yaitu bagi mereka azab jahannam dan azab yang membakar. Maka disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, walamma dzakara uqubatadz dzalimin dzakara tsawabal mu'minin, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan balasan bagi orang-orang mukmin, balasan atas mereka. Faqala ta'ala innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, biqulubihim, yaitu beriman di dalam hati-hati mereka, karena keimanan yang benar adalah keimanan yang diyakini oleh hati, menghunjam ya di dalam hati. Wa amilus solihati, dan orang-orang dan mengamalkan amalan-amalan soleh. Bijawarihihim, yaitu mengerjakan amalan-amalan soleh tersebut dengan anggota tubuh mereka atau anggota badan mereka. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Maka untuk mereka, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan soleh, maka bagi mereka ada jannat. Bagi mereka al-jannah, itu jannat darajat ya. Al-jannah itu darajat, bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Alladhi hasala bihi al-fawz, yaitu dengan iman dan amal mereka mendapatkan kemenangan tersebut. Biridhollahi wa dari karamatihi, yaitu mereka mendapatkan, orang-orang tersebut yang beriman dan beramal soleh tersebut mendapatkan keberuntungan atau kemenangan yang besar berupa ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari karamatihi, yaitu al-jannah. Ini adalah balasan yang paling besar untuk orang-orang yang beriman. Maka di dalam ayat ini terdapat sebuah hiburan, iya, tasliyah lil mu'minin, hiburan bagi orang-orang yang beriman, bahwasanya mereka ataupun sebagai penguat bagi orang-orang yang beriman ketika mereka menjalankan agama mereka, kemudian mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan ketika menjalankan agama tersebut, maka bagi mereka lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan di dalam ayat ini pula terdapat faidah bahwasanya ketika ditimpa ujian, ditimpa cobaan berupa musibah ataupun yang lainnya, maka ujian yang menimpa kita, cobaan yang menimpa kita adalah ringan dibandingkan dengan ujian yang diterima oleh generasi salafus saleh, dibandingkan ujian yang diterima oleh para nabi alaihi wasallam, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadul bala al anbiya, sesungguhnya cobaan ujian yang paling keras itu adalah ujiannya para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang setelah mereka dan setelah mereka. Yubtala ar-rajulu bihasabi aw biqadri dinihi, seseorang itu diuji berdasarkan tingkatan keimanannya. Semakin kuat iman seseorang, semakin besar ujian yang dia terima. Fa in kana dinuhu salban, jika agama dia kuat, kokoh, ishtadda bala'uhu, maka ujian yang dia terima pun semakin kuat. Wa in kana fi dinihi riqatun, yaitu jika agamanya dia lemah, ubtuliya ala hasabi dini, maka dia diuji atas atau sesuai dengan keimanan yang dia miliki, sesuai dengan agama yang dia miliki. Maka kita perhatikan bahwasanya ujian yang menimpa para nabi alaihi salam ataupun generasi sebelum kita, maka ada yang sebagian mungkin menimpa kita ya. Ujian yang diterima oleh Nabi Zakaria wa Ibrahim alaihi masalam, ketika mereka tidak diberi keturunan dalam waktu yang lama, bertahun-tahun mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan keturunan. Disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan keturunan. Sampai disebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat, ketika datang sekelompok tamu dan itu para malaikat, memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan istrinya bahwasanya mereka akan dikaruniai seorang anak, maka disebutkan bahwasanya kaget, bahkan tidak percaya istrinya. Fasokat wajahaha wa qalat ajuzun aqim, sampai menepuk mukanya saking tidak percayanya, karena mengatakan saya ini sudah tua, wa aqim, dan mandul. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam dan beliau dikaruniai putra. Begitu juga Nabi Zakaria ketika senantiasa berdoa di mihrabnya, belum diberikan keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tak lelah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan di dalam surat Maryam, rambut beliau sudah beruban, berarti sangat sudah tua memang. Senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dikabulkan doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Zakaria idhnadahu rabbahu nida'an, ya Zakaria inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira dengan seorang putra yang diberi nama Yahya. Disebutkan Nabi Zakaria alaihi salam, menyebutkan di dalam Al-Quran, qala rabbi inni yakunu li gulaman wa kanat imraati aqiran, bahwasanya wahai Rabbku, aku akan diberi seorang putra, sedangkan atau istriku adalah seorang yang akhir, seorang yang mandul. Wa qad balaghtu minal kibari itiyya, dan aku telah mencapai usia yang sangat tua. Maka ini adalah ujian yang menimpa para nabi, yang mungkin sebagian kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah sekian tahun berumah tangga. Allah belum memberikan keturunan kepada kita, maka senantiasa bersabar, berdoa, berusaha, sebagaimana dicontohkan oleh para nabi alaihi wasallam. Begitu juga mungkin di antara kita ada yang ditimpa penyakit, ada yang sakit setahun dua tahun. Maka lihatlah Nabi Ayyub alaihi salam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan kepada beliau, ditimpa penyakit. Beliau yang tadinya seorang yang kaya raya, memiliki banyak anak, meninggalkan beliau semua, hanya ditemani oleh istrinya. Maka beliau senantiasa bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anbiya, menyebutkan kisah Nabi, salah satunya adalah Nabi Ayyub alaihi salam. Wa Ayyuba idnada rabbahu anni massaniya dur. Ketika Ayyub berdoa kepada Rabbnya, sesungguhnya menimpa kepadaku penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan kau adalah Maha Pengasih. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala fastajibna lahu fakashabna ma bihi min durri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan Nabi Ayyub alaihi salam. Maka ini adalah bukti bahwasanya apa yang menimpa kita belum ada apa-apanya dibandingkan para nabi. Mungkin baru ditimpa penyakit sedikit sudah mengeluh. Tak pernah Nabi Ayyub mengeluh. Beliau senantiasa lisannya berdoa, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika beliau sakit. Maka ini adalah contoh. Mungkin juga ada di antara kita yang diuji dengan anak-anak. Maka ujian anak terhadap orang tuanya pun didapatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga mungkin diuji dengan istri-istri kita. Maka ujian para nabi dengan istri mereka, bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam diuji dengan istri-istri mereka. Maka ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa orang-orang beriman itu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya ujian yang menimpa kita ini adalah lebih ringan dibandingkan ujian yang menimpa para nabi alaihi salam dan generasi salaf terdahulu. Maka hendaklah senantiasa bersabar dan senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di ketika menyebutkan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya tadi tentang kisah Ayyub alaihi salam, maka disebutkan oleh beliau bahwasanya keluarganya kembali, yaitu keluarga Nabi Ayyub itu kembali berkumpul dengan mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya anak yang banyak dan harta sebagai balasan atas kesabaran beliau. Ini adalah balasan di dunia sebelum balasan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kepada beliau alaihi salam. Maka ini adalah sebagian contoh ujian yang diterima oleh para nabi, yang mungkin sebagian yang menimpa ataupun sebagian kita diuji oleh ujian tersebut. Maka agar kita tetap bisa bersabar, kemudian berusaha dan berdoa, maka lihatlah para nabi pun diuji dengan ujian tersebut. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, inna baqsya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Rabbmu sangatlah keras. Ai inna uqubatahu li ahli al-jaraim wadh-dhunubil 'idhami laqawiyyatun syadidun. Yaitu sesungguhnya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala untuk pelaku kejahatan, pelaku dosa-dosa besar sangatlah keras. Wa huwa bil mirsadi, dan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang zalim ini senantiasa mengawasi. Allah senantiasa mengawasi mereka. Kama qala ta'ala, Wa kadzalika akhdha rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala akhdha, yaitu mengazab, dan ketika Rabbu mengazab penduduk negeri yang zalim, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala alimun syadid. Wa qala ta'ala innahu wa yubdi wa yu'id, sesungguhnya dialah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang memulai penciptaan, wa yu'id, dan menghidupkan kembali, yaitu ketika yaumul qiyamah, yaumul bas. Ai huwal munfaridu bi ibda'ihi au bi ibda'il khalqi wa i'adatihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersendirian ketika menciptakan manusia atau menciptakan makhluk, dan ketika menghidupkannya kembali, yaitu pada hari kiamat nanti. Ini mudah bagi Allah, wa huwa ahwanun alaih. Dan ini menghidupkan kembali itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang sulit. Fala musyarikun lahu fi dzalika, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang bersekutu dengannya di dalam perkara tersebut, yaitu dalam perkara menciptakan dan menghidupkan kembali. Wa huwal ghafuru, dan dia Maha Pengampun. Alladzi yaghfiru dzunuba jami'aha liman taba, yaitu Maha Pengampun yang mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya dengan syarat liman taba. Beliau sebutkan di sini, Allah yang mengampuni seluruh dosa-dosa, liman taba, yaitu bagi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'fu 'anis sayyi'ati, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan, liman istaghfarahu wa anaba, yaitu mengampuni dosa orang-orang yang memohon ampun, beristighfar kepada Allah dan kembali kepadanya. Al-Wadud alladhi yuhibbuhu ahbabuhu mahabbatan la yushbihuha, yaitu yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, atau yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ahbabuhu mahabbatan, dengan kecintaan, la yushbihuha, yang kecintaan tersebut tidak ada yang menyerupai. Jadi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada yang menyerupai sesuatu apapun. Wa kama annahu la yushabbihuhu syai'un fi sifatil jalali wal jamali, sebagaimana tidak ada yang menyerupai sesuatu apapun pada sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keindahan Allah Subhanahu wa taala, wal ma'ani wal af'ali, makna-makna dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatuhu fi qulubi khawasi khalqihi, maka kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam hati-hati aulia at khawasi khalqihi, yaitu auliau, kecintaan yang ada di, kepada Allah di dalam hati-hati para wali-walinya, attabi'atu lidzalika, maka mengikuti perkara tersebut, yaitu tidak ada yang menyerupai, yang menyamai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puncak kecintaan yang tertinggi. La yushabbihuha syai'un min anwa'il muhab, yang tidak ada menyerupai sesuatu pun dari jenis-jenis kecintaan. Maka kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan yang tertinggi. Walihada kanat mahabbatuhu aslul ubudiyah. Oleh karena itu, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah aslul ubudiyah, pokok usul dari ibadah. Disebutkan bahwa salah satu rukun ibadah adalah al-mahabbah, kecintaan. Demikian pula salah satu syarat atau syartun min syurutil la ilaha illallah adalah al-mahabbah, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya al-mahabbatu allati tataqaddama jami'al muhabi wa taghlubuha, yaitu kecintaan yang mengalahkan dan mendahului segala jenis kecintaan. Wa in lam yakun ghairuha taban laha, dan jika yang selainnya tidak mengikuti kepada kecintaan kepada Allah, kanat adzaban ala ahliha, maka kecintaan ini adalah bentuk azab bagi pelakunya yang dia tidak mencintai sesuatu, tapi kecintaannya ini tidak mengikuti kecintaan kepada Allah, maka ini azab, azab bagi para pelakunya. Wa huwa ta'ala al-wadud, dan Allah Subhanahu wa taala dia maha pengasih, maha penyayang. Al-waddu li ahbabihi, yang maha mencintai hamba-hambanya. Kama qala ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahu, dan dia Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, yaitu mencintai orang-orang yang beriman. Wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Al-mawaddatu hiyal mahabbatu safiyatu. Al-mawaddah itu adalah kecintaan yang murni. Antum perhatikan di dalam ayat ini Allah menyebutkan wa huwal ghafurul wadud. Al-ghafur kemudian digandengkan dengan al-wadud. Maka beliau mengatakan wa fi hadza sirrun latifun. Maka pada ayat ini ada rahasia yang tersembunyi atau rahasia yang lembut. Ketika Allah menggantengkan wa huwal ghafurul wadud, yaitu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Haitsu qarana al-wadud, yaitu ketika Allah menggandingkan al-wadud bil ghafur, dengan al-ghafur. Allah menggandingkan Maha Penyayang dengan Maha Pengampun. Apa isyarat atau makna yang terkandung dalam ayat ini? Maka disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, liyadulla dhalika ala anna ahla dhunubi idha tabu ilallahi wa anabu ghufiralahum dhunubuhum wa ahabbahum. Jadi wahuwal ghafurul wadud ini menunjukkan bahwasanya seseorang ahlul dhunub, seseorang yang senantiasa melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, dan manusia tidak terlepas dari kesalahan dan dosa, senantiasa akan terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Idza tabu, jika mereka orang yang berbuat kemaksiatan atau berbuat dosa tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anabu, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahum dzunubuhum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wa ahabbahum, dan akan mencintai mereka. Ini. Jadi Allah menyebutkan wa huwal ghafurul wadud, ini menyebutkan bahwasanya orang-orang yang dia bermaksiat kemudian melakukan dosa, maka jika orang-orang ini bertaubat kepada Allah, kemudian kepada Allah, kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencintai mereka. Maka apabila kita sudah bertaubat kepada Allah, mungkin ada di antara kita meninggalkan pekerjaannya karena pekerjaan tersebut banyak kemaksiatan atau mukhalafah syar'iyyah, maka jangan pernah kembali menoleh kepada perkara tersebut. Ketika seseorang sudah berhijrah, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, maka jangan pernah kembali untuk melihat ke belakang, melihat kembali masa lalu dia. Dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang akan mendapatkan atau akan merasakan manisnya iman dari tiga perkara yang ada pada dirinya. Salah satunya adalah waman yakrahu an yauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu, yaitu seseorang yang dia benci untuk kembali kepada kekufuran, benci kembali kepada perbuatan-perbuatan kemaksiatan setelah Allah Subhanahu wa taala ba'da an qadhahu Allahu minhu, setelah Allah menyelamatkan dia dari perbuatan kemaksiatan tersebut, setelah Allah menyelamatkan dia dari perkara-perkara tersebut. Kama yakrahu an yalqa ilan nar, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Maka ini adalah salah satu tanda, salah satu ciri seseorang akan merasakan manisnya iman adalah ketika dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Maka ketika kita sudah bertaubat, maka senantiasa benar-benar istiqomah di dalam taubat kita. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan. Jangan pernah melihat kembali ke belakang. Benar-benar kembali anab, yaitu inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yuqalu, dan tidak dikatakan bal tughfaru dzunubuhum wa la yarji'u ilaihim alwad atau alwud kama qalahu ba'dul ghalithina, dan tidak dikatakan bahwasanya tadi penyebutan al-ghafurul wadud tadi itu tidak dikatakan bahwasanya dosa-dosa mereka diampuni, akan tetapi mereka tidak dicintai oleh Allah. Ini maksudnya. Jadi tidak seperti ini maksudnya. Kama qalahu ba'dul ghalithina, sebagaimana perkataan orang-orang yang melampaui batas. Bahkan disebutkan oleh beliau rahimahu ta'ala, balillahu afrahu bitaubati abdihi hina yatubu, bahkan Allah itu bergembira dengan taubat hambanya ketika mereka bertaubat. Tapi bukan berarti Allah membutuhkan taubat kita, iya. Bukan ini maksudnya. Akan tetapi Allah bergembira ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Balillahu afrahu bitaubati abdihi hina yatubu, bahkan Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan taubatnya seorang hamba, yaitu ketika bertaubat daripada min rajulin lahu rahilatun, daripada kegembiraan Allah ini melebihi min rajulin lahu rahilatun, melebihi kegembiraan seorang yang memiliki rahilah, tunggangan, dibandingkan seseorang yang memiliki tunggangan alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan di atas tunggangan tersebut ada makanannya, wa syarabuhu ada minumannya, wa mayuslihuhu. Kemudian fa'adallahu fi ardin falatin muhlikatin, kemudian tunggangannya tersebut yang di atasnya ada makanannya, kemudian ada minumannya, hilang di padang pasir yang dia tidak ada sesuatu apapun di situ, sudah muhlikatin, mematikan padang pasir tersebut. Seseorang yang sedang safar, kemudian di tengah gurun pasir dia kehilangan tunggangannya. Ketika dia mencari, mungkin dia akan celaka, ya. Antum tahu padang pasir bagaimana, ya. Fa'aisa minha, maka orang tersebut dia putus asa sudah. Istilahnya nunggu mati, ya. Karena sudah tidak ada. Tidak ada tunggangannya, tidak ada makanannya, tidak ada. Kemudian minumannya tidak ada, perbekalannya sudah hilang bersama tunggangannya tersebut. Maka disebutkan di sini fa'aisa minha, maka orang tersebut sudah putus asa dengannya, dengan tunggangannya. Ini sebetulnya hadisnya. Hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Fadtaja'a fi dhilli syajaratin yantadhirul mauta. Anda perhatikan. Orang tersebut sudah putus asa. Kemudian dia pergi dan berbaring di bawah bayangan pohon. Yantadhirul maut. Ya sudah, dia sudah pasrah. Nunggu apa? Nunggu mati. Fabainama huwa ala tilkal hal. Dan ketika dia dalam keadaan tersebut, sudah putus asa, sudah enggak ada harapan bagi dia untuk bisa menemukan tunggangannya, sudah putus asa bagi dia untuk mengharapkan orang yang menolongnya. Idza rahilatuhu ala ra'sihi, kemudian tunggangannya tersebut ada atau datang di dekat kepalanya. Jadi tunggangannya yang hilang tersebut kembali kepadanya. Wallahu a'zamu farahan bi taubatil abdi min hadza birahalatihi. Dan Allah ini lebih bergembira dibandingkan dengan hamba tadi yang dia menemukan kembali tunggangannya. Disebutkan di dalam hadis tersebut, orang tersebut saking gembiranya ketika dia menemukan atau kembali tunggangannya, mengatakan Allahumma, atau ya Allahumma anta abdi. Allahumma anta abdi wa anna rabbuk. Antum tahu artinya, ya, ini. Sampai orang tersebut mengatakan Allahumma anta abdi wa an Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau apa? Ya Allah, engkau adalah hambaku dan ana rabbuk, dan aku rabbmu. Ini saking gembiranya orang tersebut, dia terbalik di dalam mengucapkan doa tersebut. Ini kegembiraan yang luar biasa ketika dia di tengah gurun pasir kehilangan semua perbekalannya, tunggangannya, makanan dan minumannya. Yantadhirul maut, dia menunggu kematian datang kepadanya, kemudian tiba-tiba datang kembali kepadanya tunggangannya. Nah, ini orang ini sangat bergembira sekali sampai disebutkan dalam hadis tersebut keliru dalam mengucapkan doa. Nah, Allah lebih bergembira dibandingkan dengan kegembiraan orang ini ketika menemukan kembali tunggangannya. Wa hadza a'zamu farahin yuqaddar, dan ini adalah kegembiraan yang dapat diukur. Kegembiraan orang tadi adalah sesuatu kegembiraan yang dapat diukur. Dan dan di dalam hadis ini juga, atau di dalam kisah ini pula, para ulama menyebutkan bahwa salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-farh, yaitu gembira, ya. Kemudian falillahil hamdu wassana, dan milik Allah lah pujian dan sanjungan. Wasoful widad, dan kecintaan yang murni. Ma'adhamu birrahu wa aktsara khairahu wa aghzara ihsanahu wa ausa imtinanahu. Dan Allah SWT betapa besarnya kebaikannya dan betapa banyaknya kebaikannya. Wa 'azza ihsanahu wa ausa imtinanahu, dan betapa luas karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ghafurul wadud, bahwasanya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka bahwasanya at-taubah, taubat itu adalah wazifatul, tugas seorang mukmin sepanjang hayatnya, iya, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. La tanqati'u taubatu hatta tanqati'a syamsu min maghribiha. Taubat itu tidak akan ditutup, tidak akan putus sampai matahari terbit dari arah barat, yaitu sampai hari kiamat nanti. Ini yang bisa kita baca pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.